senyum manja, sinar mata berkaca. Seperti ku hatinya pun terlupa. Bulan tersenyum manja, sinar mata berkaca. Seperti ku hatinya pun terlupa. Dengar bulan berperi, kabarkan ceritamu bersama jiwa sepi. Biar kita bersatu dalam derita mimpi dan dingin malam ini. Embun di ujung kaki merintih tak mengerti. Bak mentafsir apa yang sedang ku tafsir apa yang sedang berpikir. Mungkin dapat kita bicarakannya, mungkin dapat kita lenyapkan segala. Biar luka tidak lagi dan bulan pada embun dan silau. Dengarkanlah kisahku di satu.